الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang hukum-hukum seputar ad-diyat atau pembayaran diyah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, maqadirud diyah, kadar-kadar yang harus dibayar dan dikeluarkan sebagai pembayaran diyat. Sebelumnya telah kita terangkan bahwa asal hukum pembayaran diyat adalah menilai sesuatu berdasarkan harga unta. Untuk satu pembayaran diyat, seseorang harus menyerahkan 100 ekor unta. Apabila tidak terdapat unta, maka yang senilai dengannya, apakah emas, perak, atau rupiah, atau barang-barang berharga yang lainnya, pakaian, atau sapi, atau kambing, yang disebutkan dalam hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian poin yang kedua menerangkan tentang masing-masing dari kadar diyah, kaitannya dengan seseorang yang terbunuh. Kata beliau, diyatu al-hur al-muslim. Adapun pembayaran diyah disebabkan karena yang terbunuh adalah orang merdeka, bukan seorang budak, bukan seorang hamba sahaya, dan dia muslim. Maka kadarnya takunu mi'atan min al-ibil. Besarnya adalah 100 ekor unta. Wa tughalladu fi qatlil 'amdi wa shibhihi. Dan pembayaran dia disebabkan karena pembunuhan sengaja atau mirip kesengajaan. Maka diyat yang harus dikeluarkan adalah niat, adalah diyat mughallabah, pembayaran diyat yang diberatkan. Pembayaran diyat yang diberatkan. Ini sudah kita pernah membahasnya pada saat menerangkan tentang kewajiban membayar diyat bagi seorang yang membunuh dengan sengaja atau mirip kesengajaan. 100 ekor unta, wa taghlidu diyati, dan pemberatan dalam pembayaran diyat adalah ayyakuna fi butuni arba'ina minha awladuha, bahwa di antara 100 ekor ada 40 ekor unta yang di dalam perutnya terdapat janin. Dalam artian 40 ekor unta tersebut adalah unta-unta yang dalam keadaan hamil. Ini yang disebut khalifah. Yang disebut khalifah. Kama taqaddama fi hadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadith Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam hadis tersebut disebutkan wa arba'una khalifah, bahwa di antara 100 ekor unta dia harus menyerahkan arba'una khalifah, 40 ekor unta yang dalam keadaan hamil. Jadi 100 ekor unta, 30 ekor unta di antaranya hiqqah, 30 ekor unta di antara hiqqah, yaitu unta yang mencapai usia 3 tahun berjalan ke tahun yang keempat. Kemudian jada'ah ya, atau hiqah usia 4 tahun berjalan ke tahun yang kelima. Kemudian jada'ah berusia 5 tahun jalan tahun yang keenam. Dan khalifah 40 ekor. 40 ekor yaitu unta-unta yang dalam keadaan hamil. Ini apabila yang terbunuh adalah muslim. Kemudian ciri yang kedua, jika dia bukan seorang budak, namun dia seorang yang merdeka. Diyatul hurri al-kitabi. Adapun pembayaran dia yang harus dikeluarkan apabila yang terbunuh orang merdeka, namun dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Diyatul kitabi al-hurr. Zimmiyan kana aw ghairah. Adapun pembayaran diyat apabila dia seorang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, dan dia seorang merdeka bukan budak, apakah dia dari kafir zimmi? Kafir zimmi yaitu orang yang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin di bawah perlindungan pemerintahan Islam, maka dia disebut kafir zimmi. Atau yang lainnya dari jenis-jenis kafir yang tidak halal untuk dibunuh, seperti kafir mu'ahid atau kafir musta'min, kafir yang ada perjanjian damai untuk tidak saling bunuh-membunuh antara mereka dengan kaum muslimin. Nah, adapun kadar diatnya nisfu diatil muslim, separuh dari pembayaran diat yang apabila yang terbunuh adalah seorang muslim, separuhnya. Separuh berarti 50 ekor. 50 ekor unta atau yang senilai dengannya. Li hadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadith Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan aqlu ahli dhimmati nisfu aqlil muslimin, bahwa pembayaran dia untuk ahli dhimmah adalah separuh dari pembayaran diat yang diserahkan pada kaum muslimin apabila yang meninggal adalah seorang muslim. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain dengan lafaz diatul muahid nisfu diatil muslim, bahwa pembayaran dia apabila yang terbunuh seorang kafir muahid itu adalah separuh dari pembayaran dia jika yang terbunuh seorang muslim. Yang ketiga, diyatul mar'ah, kadar pembayaran dia jika yang terbunuh adalah seorang wanita. Diyatul hurratil muslimah ala nisfi min diyatil rajulil hurril muslim. Adapun diyat yang diserahkan ketika yang terbunuh adalah seorang wanita muslimah yang merdeka, maka pembayaran dianya adalah separuh dari diat jika yang terbunuh adalah seorang laki muslim yang merdeka. Kama fi kitab Amr ibn Hazm, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Amr bin Hazm, diatul mar'ah ala nisfi min diatil rajul, pembayaran diat jika yang terbunuh seorang wanita itu adalah separuh daripada diat seorang lelaki. Wa naqala Ibn Abdul Barr wa Ibn al-Munzir wal al-ijma'a 'ala dhalik. Ibn Abdul Barr, Ibn al-Munzir menukilkan ijma' ulama tentang hukum ini, bahwa diat untuk seorang wanita itu separuh dari diat seorang lelaki. Yang keempat, diatul majusi, apabila yang terbunuh adalah seorang majusi. Majusi selain dari ahlul kitab. Diyatul majusi al-hur. Dia, pembayaran dia. Jika yang terbunuh adalah seorang majusi merdeka. Yang juga dilindungi. Zimmiyan kana au mu'ahidan au ghairah. Apakah dia kafir zimmi? Atau dia mu'ahid? Atau yang lainnya? Wa kadzal wathani. Dan termasuk pula yang sama hukumnya dengan majusi adalah penyembah berhala. Seperti Buddha, Hindu, dan yang semisalnya. Maka diat yang diserahkan, 800 dirham. Sebesar 800 dirham. Sebesar 800 dirham. Dirham, hitungan perak. Ya, bukan dinar. Dirham. Adapun yang kita sebutkan sebelumnya, apabila yang terbunuh seorang muslim, 800 dinar yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini dirham. Dirham hitungannya lebih rendah. 200 dirham. 200 dirham itu senilai dengan 595 gram perak. 595 gram. Berarti tinggal dikali 4. Ya, tinggal dikali 4. 2000 sekian. Gram perak. Gram perak. Kalau misalnya harga 1 gram perak senilai 10.000 misalnya, ya tinggal dihitung kali 2000 sekian. Ya, ini menunjukkan bahwa nominalnya atau nilainya itu lebih rendah apabila yang dibunuh seorang majusi atau penyembah berhala. Li hadits Uqbah bin Amir marfu'an. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan diyatul majusi 800 dirham. Pembayaran diyat jika yang terbunuh seorang majusi itu sebesar 800 dirham. Yang kelima, diyatul majusiyah wa nisa'i ahli alkitab wa 'abadatil awthan. Adapun diyat wanita majusi atau wanita penyembah berhala atau wanita dari ahlul kitab, ala nisfi min diyati dzukranihim, kadarnya setengah dari diyat laki-lakinya mereka. Kita telah jelaskan sebelumnya bahwa ahlul kitab kalau terbunuh maka pembayaran diyatnya separuh dari diyat muslim merdeka, berarti 50 ekor unta. Nah, kalau wanita dari ahlul kitab separuhnya lagi 25 ekor atau yang senilai dengannya. Kalau majusi, wanita majusi atau penyembah berhala 800 dirham tinggal dibagi 2. Berarti 400 dirham. Kama anna diyat nisa'il muslimin 'ala nisfi min diyati dzukranihim, sebagaimana halnya diyat untuk wanita-wanita kaum muslimin separuh daripada diyat lelaki mereka. Li'umumi hadithi Amr ibn Shu'aib al-Mutaqaddim. Hal ini berdasarkan keumuman hadith Amr ibn Shu'aib. Aqlu ahlul kitab nisfu aqlil muslimin. Bahwa pembayaran diyat ahlul kitab itu separuh dari diyat yang diberikan pada kaum muslimin atau yang jika terbunuh dari kaum muslimin. Kemudian yang keenam, ya ikhwan. Yang keenam, diyatul janin. Pembayaran diyat kalau yang terbunuh janin. Dia masih ada dalam perut ibunya. Lalu terjadi pemukulan yang diarahkan kepada wanita yang dalam keadaan hamil menyebabkan janinnya keguguran. Diyatul janin idza saqata mayyitan bisababi jinayatin ala ummihi amdan aw khata'an. Adapun pembayaran dia untuk janin yang gugur keluar dalam keadaan mati disebabkan penganiayaan terhadap ibunya. Apakah dilakukan dengan sengaja atau karena kekeliruan? Maka diatnya adalah ghurratu 'abdin aw amatin. Ghurrah. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa yang dimaksud ghurrah adalah budak. Para ulama mengatakan budak yang nilainya lebih tinggi, yang berkulit putih. Apakah budak lelaki atau budak budak wanita? Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janini imra'atin min bani lahyan saqata mayyitan bi ghurrati 'abdin aw amatin. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menetapkan terhadap gugurnya janin seorang wanita dari bani lahyan yang keluar dalam keadaan telah mati, maka kafarahnya atau diatnya adalah ghurrah, yaitu satu budak, baik budak laki atau budak wanita yang berkulit putih. Wa tuqaddaru diyatu bi ushri diyati ummihi. Namun diperkirakan kalau selain budak, seperti zaman sekarang tidak ada perbudakan, ya, maka diperkirakan diat tersebut 1/10 dari diat ibunya. 1/10 dari diat ibunya. Wahia khamsun minal ibil. Yaitu 5 ekor unta. 5 ekor unta. Karena seorang wanita separuh dari diat laki-laki. 50 ekor. 1/10 adalah 5 ekor unta. 5 ekor unta. Wa tuwarrathu al-ghurratu anhu ka'annahu saqata hayyan. Di mana al-ghurrah atau budak, budak tersebut, apakah budak laki-laki atau budak wanita, ya, itu diwariskan kepada janin tersebut. Seakan-akan janin ini ketika keluar masih dalam keadaan hidup, sehingga dia berhak mendapatkan warisan. Warisannya apa? Yaitu tadi, satu orang budak atau yang senilai dengannya, 5 ekor unta. Atau yang semisalnya. Ya, seakan-akan itu adalah harta bayi tersebut. Seakan-akan bayi itu ketika dia keluar dalam keadaan hidup. Sehingga dia berhak punya harta. Sehingga pada saat dia keluar mati, status budak tersebut atau yang senilai dengannya itu adalah harta si bayi, sehingga dia meninggalkan warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, siapa yang hidup, apakah ibunya atau ayahnya atau saudaranya atau yang lainnya. Ya, seakan-akan bayi tersebut memiliki harta pada saat dia hidup, ya, meskipun dia keluar dalam keadaan gugur, dalam keadaan telah mati. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, penjelasan tentang masing-masing kadar diat. Dan mungkin dari sisi penerapan ini kita tidak mengetahui ada penerapan, ya, pada zaman sekarang ini tentang kadar-kadar diat tersebut. Namun tidak mengapa untuk kita ilmui sebagai pengetahuan bagi kita sekalian. Ya, wallahu ta'ala alam, mungkin suatu saat ada penerapan hukum syariah, maka kita pun bisa mengetahui bagaimana cara pembagian dan pembayaran dia ketika terjadi pembunuhan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.